Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Sembilan Smart FM Number One Business and Inspiration Radio Network. Okay, selamat malam Smart Listener. Malam hari ini tentu sudah Anda tunggu-tunggu setiap Rabu malam untuk kita bisa berbincang, dapat lagi penyegaran untuk menjadi orang tua yang baik ya. Dan malam hari ini setelah kita rindukan beberapa minggu, saya sudah bersama-sama dengan Ibu Eli Risma. Selamat malam Ibu. Malam. Aduh, Ibu kebanyakan parents memberikan pendidikan di mana-mana nih. Dan saya baru mendidik, tahu nggak apa? Apa? 800 sampai 1000 orang juita. Oke, di mana itu? Tahu nggak juita apa dulu? Juita, maksudnya para ibu gitu? Iya, jaringan wanita ibu tunggal. Oh, juita itu jaringan ibu tunggal. Itu ada tersebar di mana di itu Indonesia? Itu untuk seluruh Kedah. Oke. Okay. Timur, barat, utara, selatan. Oke. Jadi ada ternyata populasi ibu tunggal tuh makin banyak ya? Makin banyak. Makin untuk banyak. Kedah tuh dikumpulkan. Jadi mereka punya asosiasi namanya Juwita. Terus kemudian juga dengar-dengar ini selama beberapa minggu ibu enggak hadir gitu ya. Mm-hmm. Itu pergi ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, ke ini gitu ya. Ayo jujur. Tau aja ngintil ya. Ngintil ya. Itu memberikan pendidikan apa di sana? Nanti ibu harus sharing ya. Harus berbagi dengan kita nih. Hasil kemarin tuh memberikan ini itu sampai ke luar negeri itu apa gitu. Kan supaya kita juga sebagai orang tua yang ada di Indonesia menjadi mendapatkan pembelajaran gitu ya. Amin. Oke. Baik, Smart Listener, kami undang malam hari ini Anda untuk berbagi, untuk bergabung bersama dengan kami. Topiknya itu adalah kesalahan-kesalahan dalam komunikasi sehari-hari. Dan serinya malam hari ini kita mau angkat soal tidak pernah sempat baca bahasa tubuh apalagi mendengarkan perasaan. Mm-mm. Kok perasaan didengar ya? Dengarnya pakai apa? Nanti kita bahas. Iya. Baik, Smart Listener, kita sambung lagi perbincangan kita malam hari ini di Smart Parenting bersama dengan Ibu Eli Risman ya. Topiknya adalah kesalahan-kesalahan dalam komunikasi sehari-hari tidak pernah. Tapi kali ini malam ini kita akan membahas serial tidak pernah sempat baca bahasa tubuh apalagi mendengarkan perasaan. Saya juga penasaran. Maksudnya mendengarkan perasaan itu seperti apa ya? Silakan Bu Eli mengawalinya malam hari ini. Terima kasih. Smart Parents yang setia dimanapun Anda berada. Dan sekarang saya mendengar banyak sekali anak-anak saya remaja jadi pendengar acara Smart Parenting. Oh wow, alhamdulillah. Untuk Anda semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Jadi cerita dulu ya, anak pulang sekolah, ya muka cemberut, mulut, hidung, sama pangkal alis kayaknya mau nyatu. Ini anak ya, yang anak. Begitu ya muka. Ya. Assalamualaikum. Gitu ya. Tas dibanting, sepatu dilempar. Bu, ibu yang kebetulan ada di rumah, ibu bilang apa bu? Anak buka pintu dubrak dan melakukan itu. Ayo, Mbak Ola, kalau jadi anak bilangnya apa? Kalau jadi ibu ngomongnya gimana? Coba-coba ibu praktekin jadi anaknya gitu. Lempar tasnya ya. Terus, cap, sepatunya kanan sebelah. Tap, sebelah ke kiri. Nah, Mbak Ola berdiri mau nyambut, mau senyum. Jadi senyum nggak? Enggak. Terus bilangnya apa dong? Loh, kok Dek, kok pulang marah-marah sih? Sepatu dilempar begitu, mana kotor lagi, kan mama udah capek dari tadi bersih-bersih. Nah, tuh lihat, isi tasnya jadi bertaburan. Besok nanya lagi sama mama, penghapus mana? Pensil mana? Penggaris mana? Mama kesel sama kamu nih ya. Bagaimana enggak hilang sih? Semuanya ada main buang-buang gitu aja. Belinya kan pakai duit, deh, pakai duit. Emangnya pakai kertas? Tobat panjangnya. Jadi tuh kira-kira saya bertanya lu Mbak Ola ya. Bu yang ketawa, Bu, berarti Ibu berasa, Bu. Bapak juga yang ketawa berarti berasa, bu, ya. Saya enggak mau kayak gini, capek ngomongnya panjang banget. Tapi marah banget sih, cuman anak pulang lempar tas aja ibunya marahnya sampai kayak begitu. Sekarang persoalannya gini nih, Mbak. Saya tanya dulu sama Mbak ya. Oke. Jadi anaknya kaget enggak tuh lihat emaknya reaksinya gitu? Jadi gini, mungkin nih anak sebenarnya ekspektasinya pengen dilus-lus ya, kenapa deh, gitu ya. Terus? Begitu mamanya begitu dia sampai yang mendongak, hah? Kok mak gue yang lebih galak. Ya, terus jadi tuh anak akhirnya karena lihat begitu udah kaget, takut sekalian. Dia kemana, Mbak? Kabur. Kemana? Keluar. Main deh sama temennya. Ya, atau dia masuk kamar dibantung pintu. Dibantung kan? Pintu juga. Iya. Sebagai emak, Mbak tahu gak apa sebetulnya perasaan anak itu? Enggak ya, kalau udah marah-marah kayak gitu sebenarnya kenapa sih ini anak gitu ya? Oke, okay, tapi Mbak menyebutkan dia marah ya. Selain marah apa lagi ya, Mbak? Marah aja sih. Kayaknya nggak tertib banget gitu, buang-buang segala macam. Emang dia nggak tahu apa itu nyari duit? Ya, dia ngomel. Dia ngomel lagi. Yang ketawa sekarang di rumah ataupun dimanapun Anda berada, para ayah dan ibu, itulah bukan? Oke. Okay. Ya, familiar nggak? Iya. Situasi itu dan juga familiar reaksi itu dan familiar dengan pemikiran itu. Kenapa sih dia marah-marah? Iya. Emang lu pikir lu aja yang capek, gua juga capek dari tadi ngepel dan bla bla bla bla. Itu belum saya sebut bahwa hari ini hujan, dia pakai sepatu kets, tasnya sepatunya penuh air. Bayangin ibunya berpaling ngepel. Jadi anak naik ke atas banting pintu, ya. Lanjut enggak komunikasinya, Mbak? Enggak dong, terputus. Okay, iya. Ya, jadi jangankan bisa mengenal rasa, baca bahasa tubuh aja Mbak enggak sebagai ibu. Oke. Okay. Waktu saya tanya tadi Mbak, atau saya tanya aja pada Anda juga ibu-ibu di rumah ya. Pesan apa tuh yang dikirim sama anak itu dengan cara dia mengatakan tadi apa, melempar tas, lempar sepatu? Kesel ya, minta diperhatikan. Nah sekarang Mbak udah bisa, tapi jangan pakai yang lain kecuali perasaan. Coba, kesel, marah, tadi Mbak bilang apa lagi? Minta diperhatiin. Minta diperhatiin bukan perasaan. Oh, bukan perasaan. Oke. Okay. Kesel, jengkel, terus apa lagi ya? Marah ya. Oke, okay, nanti kita bahas tuh. Oke. Okay. Ya, nah, itulah yang karena hidup kita tergesa-gesa, kita enggak sempat baca bahasa tubuh anak kita. Sebetulnya, ya sebetulnya para orang tua yang saya cintai, smart parents ya, kakek nenek yang berbahagia, anak kita itu kalau diumpamain SMS udah sering sekali dalam berbagai bentuk kirim SMS, cuman di elonya sinyal lagi enggak ada. Baik, SMS enggak nyampe. SMS-nya enggak sampai dan enggak terbaca ya. Ya, jadi Allah bisa karena biasa. Baik, Bu Eli, kita jeda dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu buat smart listener yang mau bergabung. Alright. Anda bisa pergunakan line SMS kami di 0812 11 12 959 atau line telepon kami di 0213983388. Benarkah bahwa Anda termasuk orang tua yang tergesa-gesa nih, yang kayaknya gak pernah bisa atau juga sulit untuk membaca perasaan anak kita, ya? Kita gabung malam hari ini, kita diskusi bareng-bareng. Mumpung ada Bu Eli Risman. Baik. Jangan mumpung kita, dong. Jangan bilang mumpung ya. Oke. Okay. Baik. Ya, kami akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Smart Parenting. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Ya, baik, smart listener, kita sambung kembali. Malam hari ini kita akan membahas tidak pernah sempat baca bahasa tubuh apalagi mendengarkan perasaan. Tadi Bu Eli sudah mengawalinya dengan sangat cantik banget gitu ya. Thanks. Maksudnya cantik mengingatkan, negur banget gitu ya. Tapi gue banget enggak sih? Tahu enggak kenapa jadi pas banget? Okay. Smart listener, yang ngomong pelaku. Iya. Sakitnya dari sini. Aduh, jadi makanya malu. Enggak, aku juga pelaku. Aku pelaku ya. Ya, jadi makanya belajar dari Nenek Eli. Okay. Ya kan, yang salah aku udah banyak. Yang ikut-ikutan salah boleh enggak sih ya? Biar punya anak yang lebih hebat dari anak Baik. Eli. Baik, jangan suka ikut-ikutan ya. Ya. Bu Eli, tadi kan Bu Eli bilang Allah bisa karena biasa. Ya. Jadi, karena memang kita kebanyakan jujur, saya jadi harus mengakui sebagai orang tua gitu ya. Calon orang tua kelak. Itu suka ogah-ogahan, bukan suka ogah-ogahan, kayaknya merasa bahwa waktu tuh hanya milik sendiri. Waktu milik sendiri itu adalah untuk mencari uang, menafkahi keluarga. Keluarga gitu kan. Alasannya gitu, gitu. Alasan pembenaran bahwa gak sempat dengerin anak gitu maksudnya. Iya, Mbak. Ya, gak apa-apa. Ya, itu yang terjadi bahwa saya tadi juga ya waktu di jalan juga berpikir, jalanan macet ya, para orang tua pasti bersama dengan saya tadi ya, macetnya, tegang dan sebagainya macam, atau barangkali udah sangat biasa. Saya bayangin ya, pulangnya ke rumah dalam keadaan yang sangat capek. Betul. Ya, anak nungguin dari mungkin dari setengah hari tadi, nggak bilang dari pagi, kalau yang kecil dari pagi ya. Terus kemudian kita capek, akhirnya kan marah-marah dan tergesa-gesa. Udah cepetan-cepetan, ya mana sekarang, udah cuci kita belum, sikat gigi, gitu ya. Pak Erna mana sini, mama lihat dulu, berapa, gitu. Itu nggak sampai loh pesannya. Nah, ya. Itu jadi memang kayaknya hanya belajar tuh, kalian berbicara ya? Iya, jadi jadi itu yang keluar apa mbak, kalimat apa nggak malam ya, nggak pagi mbak, kalimat perintah loh. Ya, kalimat perintah, terus kemudian meremehkan, itu aja kok nggak bisa sih, kenapa sih meremehkan, ya, membanding-bandingkan, cepet deh sedikit, ya, adik aja dari tadi sikat gigi udah kelar, kamu tuh lama banget sikat gigi aja buat main, kamu main air terus tuh panjang mbak, urusan cuma bilang cepetan sikat gigi gitu. Tadi pagi saya nge-tweet tuh, kita tergesa-gesa ya, boleh nggak panik dan suaranya jangan tinggi, ya, misalnya gini, alah cepetan bisa kan gini ya, bisa nggak cepetan, gitu. Itu nadanya beda loh, dan itu tidak menimbulkan ketegangan dan stres, ya. Jadi inilah salah satu kesalahan besar kita smart parents yang saya cintai dan komunikasi kita sehari-hari adalah karena kita tidak diajar, karena kita diajar hanya untuk bicara, tapi tidak diperkenalkan keahlian untuk mendengar. Ya dari kecil kita terus menerus diajar bicara, tata, mama, ya. Kata demi kata sampai kalimat yang panjang lagi indah dalam bentuk kontes pidato. Ya, teman-teman dari sekolah agama menyebutnya muhadharah. Iya. Debat terbuka, debat berbahasa Inggris, pidato berbahasa Inggris, Spanyol, Perancis, sebutin name it ya bahasanya. Ya, berbagai kegiatan bicara lainnya, tapi mana coba kalian mendengar? Jadi ini kekurangan besar kita. Kita gak terampil mendengar. Sampai kawin dan punya pasangan, kita juga gak terampil mendengar. Ya, jadi karena kita hidup tergesa-gesa, maunya semua serba cepat, apalagi udah capek, telat, instan, jadi kita gak sempat baca bahasa tubuh, bagaimana reaksi anak kita yang tadi kita teriakin untuk sikat gigi, nadanya kelewat kencang. Cepetan, mama bilang, Ola, cepat, cepat tuh. Ya padahal apa sih gitu, udah sepanjang hari nggak ketemu gitu. Ibu, seberapa penting sih kemampuan kita untuk mendengarkan perasaan anak terhadap tentunya pertumbuhan perkembangan kejiwaannya gitu, mental dia, bahkan juga mungkin kemampuan berpikir dia ke depan. Pertama sekali gitu, kita membuat dia tergesa-gesa. Mbak, akibat pertamanya apa mbak? Stres. Ya, stres dulu. Stres itu disebab dan perasaannya bingung. Tadi mbak udah bilang marah, kesel, gak menentu, gak tahu dia gitu loh. Apalagi kalau anak ini berusia di bawah 17 tahun atau di bawah 7 tahun atau di bawah 17 tahun sekalipun gitu. Kalau dimulai dari awal, bayangin dia remajanya kayak apa. Sudah? Jadi itu yang menumpuk adalah perasaan negatif mbak. Coba tadi mbak gak ada ngomongin satu pun perasaan positif. Yang numpuk itu perasaan negatif. Nah, itu menimbulkan stres pada pusat perasaan mbak, yang disebut sistem limbik teman-teman. Ya, nah, pusat perasaan itu adalah yang disebut juga oleh para ahli otak yang bergerak dalam bidang pendidikan atau para ahli pendidikan yang mengenali otak, disebut sebagai rumahnya cinta. Nah, rumah cinta ini adalah tempatnya kasih sayang. Nah, kalau digerdek-gerdek-gerdek begitu, itu tidak menunjukkan adanya kasih sayang dari ya kata, dari irama, dari tempo. Tempo bicara mbak, itu nggak tempatnya nggak di rumah cinta, sudah. Akibatnya apa? Rumah cinta tidak didesain untuk menahan stres berlama-lama. Kalau cara kita ngomong dan memperlakukan anak dengan cara yang cepat-cepat-cepat gitu, dan kenapa nggak begini, menggunakan kalimat-kalimat yang kita sebut parentogenik ya, memerintah, membanding-bandingkan, menyalahkan, meremehkan. Ya, dan beberapa gaya lainnya nanti kapan-kapan kita bahas. Itu gaya populer ya. 12. Kita kumpulkan, kita ambil yang paling sering muncul, kita sebut 12 gaya saking populernya, saking itu populernya. Otomatis diingetin sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah, itu membuat si pusat perasaan stres kemudian dilempar ke atas, ke korteks, ke topi berpikir, itu terjadi tegangan yang tinggi, saraf-sarafnya putus, jadi pelupa. Makanya dibilang taruh setip di sini, sepatu di situ, karena ngomongnya cepet-cepet nggak nangkep, lupa, salah sambung. Ya, nah besoknya kita marah lagi, jadi stresnya nggak habis-habis. Itu mematikan motivasi, karena rumah cinta tempat motivasi. Kalau dan rumah cinta tempat mau makan apa enggak, lapar haus, ya tidur apa enggak. Kalau udah dewasa, kalau dalam perkawinan, kok ngomongnya juga tegang kayak begitu, dada jadi tinggi terus, juga nggak nafsu buat ke seks. Oke, jadi sekarang gitu loh, anak-anak hilang motivasi, nggak nafsu makan, sulit tidur. Ya PR-nya kebanyakan, dituntutnya kayak begitu, ngomongnya tergesa-gesa, dan bahasa tubuh yang dia kirim nggak pernah kita baca. Itu mau tahu akibatnya apa? Jadi kalau udah stresnya masih terus dilempar oleh si rumah cinta, dia mengontrol sistem saraf yang mengontrol organ-organ dalam tubuh, mulai mah, kambuh, sesak napas, gangguan pusing, jantung, nah, gelisah, gatal-gatal, dak-dik-duk, nah, gitu. Dari situ. Baik, Bu. Apakah ada kemungkinan begitu ya, ketika misalkan pada saat masa kanak-kanak orang tua tidak memperhatikan, tidak mendengarkan perasaan, nah, setelah dewasa gitu, tadi salah satunya Ibu sebutkan nanti kesulitan berhubungan dengan suaminya gitu. Apakah juga misalkan tipikal-tipikal orang yang datar gitu ya, tidak dari mana Mbak Dias, iya, gitu, iya. Itu apakah juga ada dipengaruhi oleh masa kanak-kanak yang demikian? Pasti Mbak. Sekarang ini kalau ruang praktek saya bisa bicara, saya kemarin itu pulang berat sekali gitu loh. Karena banyak sekali sekarang anak perempuan atau anak remaja gini nih Mbak, ya. Oke. Apa yang bagus yang kamu bisa ceritakan tentang keluargamu? Diamnya lama. Tapi kita bilang, apa yang buruk yang bisa kamu ceritakan, atau yang kamu tidak suka? Dia ngomong, apa yang, coba ceritakan hal-hal yang menarik atau yang kamu sukai dengan ibumu atau dengan ayahmu. Diam lama. Ayahmu diam lama. Ya. Begitu kita bilang, okay. Kamu dekatnya sama siapa? Sama adikku. Ngomong. Oh, boleh gak kamu bilang apa yang kamu senang sama adik? Ceritanya banyak. Tuh. Mbak, itu anak-anak Mbak, kalau dipeluk tangannya lurus ke bawah, tidak merangkul ke depan. Jadi cara kita berkomunikasi tidak menyambung rasa. Ya. Jadi kok saya balik lagi Mbak ya, biar gak terlalu loncat-loncat ya. Tadi waktu anak itu melempar buku Mbak gak bisa nebak. Mbak malah bertanya kenapa dia jadi begitu, emangnya dia aja yang marah, bla bla bla bla bla kan ya. Mbak dan teman-teman smart listeners yang saya cintai, kenapa sih gak pernah kita perhatikan bahasa tubuh anak kita ketika dia bereaksi? Ekspresi wajah, kernyit alis, gerak bahu, kerling mata, ya, bergerak atau gak bergerak cuping hidungnya, ya, dagu. Kalau dalam seminar saya tentang bagaimana ngomong sama anak, saya liatin bagaimana anak yang jatuhin piring kesukaan ibunya gak sengaja. Film nih Mbak, film. Terus gitu, coba ya anak-anakku yang remaja yang mendengar ini, coba ini yang tadi-tadi ibu ngomongin, nak kamu berasa gak ya? Terus kamu balik SMS Tante Ola nih di sini sekarang ya. Nenek tunggu nih. Terus gini, dia waktu dibangin, kenapa sih Ola kamu pecahin piring? Emangnya kita orang kaya ya? Gitu ya, dia masih diem aja. Ya semua kita ya, kalau kita tuh salah kita diem. Tapi pas dia bilang gini, lihat tuh si Oli misalnya, ya dia baik, dia nggak pernah pecahin piring sekolahnya benar. Sementara kamu itu langsung juling matanya ke ibunya dan dagunya bergerak maju mundur ke depan gitu. Nah saya mau kasih lihat sama orang tua ya. Kalau kita seharusnya melihat anak kita cuping hidungnya kembang-kembang, alisnya merapat ya, dagunya maju mundur, mbok lo berhenti ngomong. Oh gitu ya. Iya kan. Nah, okay. Jadi kita Mbak, kita mengabaikan bahasa tubuh. Iya. SMS enggak nyampe, enggak ada sinyal. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Iya kan? Jadi sebetulnya banyak sekali makna di balik bahasa tubuh yang dikirimkan anak kepada kita. Tapi kenapa kita tidak memaknainya? Ini memang karena gak ada kurikulumnya ya bahasa tubuh. Kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan ada di kurikulum. Tapi kalau bahasa tubuh kan memang butuh kepekaan, butuh sense kan Bu. Dan juga butuh latihan terus-menerus kan, betul, gitu loh. Betul. Gak usah kepada anak kita, kepada diri kita sendiri pun kita suka tidak bisa mendengarkan atau membaca bahasa tubuh kita sendiri gitu ya. Betul. Benar nggak? Betul, betul. Kenapa Mbak? Gini ya, coba Mbak lihat ya, orang yang udah kelamaan di satu jabatan, mm-hmm. apalagi pakai safari, mm-hmm. ya gitu ya, mm-hmm. kok jalan tegap, ya, cap, terus gini, ya, selamat siang, ya, kiri lagi, selamat siang. Nah itu bahasa tubuh Mbak, okay. itu datangnya dari hati. Jadi uh-huh. sekarang kok mau menjadi orang tua yang baik, yang mau membaca mm-hmm. bahasa tubuh anaknya, mulailah dari Anda mengendalikan hati Anda. Ya, dan memperhatikan bahasa tubuh Anda, bahasa tubuh kita semua sebagai orang tua, karena anak cuman bisa mencontoh. Memang kalau bahasa kalau tubuh anda, itu, iya kalau Anda dingin, dia dingin. Iya kan? Anda sebetulnya sekarang dengan tubuh Anda, nggak usah baca yang lain dulu deh. Dengan tubuh Anda, Anda sedang mengirim pesan apa? Ya. Pesan renggang, pesan tidak peduli pada perasaan, ya kan? Pesan tidak mau menerima kenyataan bahwa ini anak lagi kesel, marah, ya gitu. Gak mau diburu-buru, urusan sikat gigi, cuci kaki, dan sebagainya, gitu. Ya, Anda sudah mengirimkan pesan apa? Yuk kita mulai dari benar Mbak Ola, ya. Smart listeners, kakek nenek dan anak-anakku. Kontrol hati, pelihara hati, ya. Ya, kontrol bahasa tubuh. Dan cobalah sekarang membaca, Mbak. Pesan yang disampaikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bisa jadi kalau misalkan bicara mungkin bisa dibuat gitu ya Bu. Tapi kalau bahasa tubuh ternyata gak bisa membohongi begitu ya. Betul. Bahasa tubuh adalah sesuatu yang sangat jujur. Dia mencerminkan rasa kita. Mm-hmm. Ya. Bahasa tubuh bicara lebih lantang sebetulnya dari suara. Mm-hmm. Ya. Cuman kita gak baca. Mm-hmm. Dia lantang sekali Mbak. Contohnya lagi boleh gak ya contohnya. Mbak Ola kan tahu ini saya kayak gini orangnya ya. Suatu hari Mbak Ola telepon saya bilang, maaf ini siapa ya? Oh Mbak Ola, apa kabar Mbak? Gimana Mbak? Itu saya banget gak? Enggak. Iya. Mbak lihat saya enggak? Kan Mbak cuma telepon. Mbak lihat saya enggak? Enggak. Iya. Tapi suara Mbak satu dari bagian bahasa tubuh. Iya. Jadi bahasa tubuh enggak pernah bohong. Mbak bilang apa kalau dengar suara saya kayak gitu? Mbak bilang apa? Aduh, kayaknya lagi enggak siap nih terima telepon aku. Satu. Kedua, Mbak menyapa saya jadi bagaimana? Iya, Bu. Jadi formal. Iya, terus Mbak juga akan menduga saya apa? Kayaknya lagi kesel ya sama saya. Kayaknya lagi gak mau ngomong ya. Atau kayaknya lagi ada masalah nih. Iya, atau ibu kurang sehat. Lagi itu kurang sehat, iya. Begitu Mbak kuatnya bahasa tubuh. Oke. Okay. Ya, gak terlihat saja, pesan bisa sampai. Dalam apalagi, ya. Apalagi. Jadi saya menghimbau, teman-teman semua menghimbau diri saya sendiri dulu dong. Yuk sibuk menduga, yuk. Menduga perasaan di balik bahasa tubuh anak kita. Jangan sibuk dengan perasaan kita saja. Karena teman-teman inilah penghalang komunikasi yang baik, benar, dan menyenangkan dengan anak sendiri. Baik, ini pertanyaannya mungkin juga ada orang tua yang kebingungan. Duh, mesti gimana dong berbicara atau memulai pembicaraan, perbincangan dengan anak-anak. Karena setiap kali misalkan mereka diajak bicara pun mereka menghindar. Atau kalaupun misalkan mereka diajak bicara ya mungkin gak menatap muka, ngeliatnya ke tembok gitu misalnya gitu ya. Atau melengos misalkan. Ya kan orang tua pasti banyak juga yang mengatakan, aduh pusing deh berbicara dengan anak yang seperti kayak gini, mesti kayak gimana ngadepin ya. Nanti di jawabnya setelah kita jeda ya. Oke, kita jeda dulu dan kita undang Anda yang mau bergabung, silakan di 0812-11-12-959. Jangan lupa mention kami dan juga mention kita dan Buah Hati. Smart Parenting sesaat lagi akan kembali untuk Anda. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Iya, baik, smart listener, kita sambung lagi perbincangan kita dan tadi kita sempat terhenti di pertanyaan sebelum kita beralih ke SMS ya, Bu Eli. Baik. Tadi saya sempat bertanya, Bu, kan juga orang tua sering kewalahan nih mengeluhkan. Bingung deh, Bu, memulainya ngomongnya dari mana? Ini saya punya anak laki-laki, perempuan kalau diajak ngomong lihatnya ke tembok, ya kan? Diajakin ngomong ngelengos. Ya kan? Diajakin ngomong ya oke. Oke, tapi datar gitu, cool gitu, kayaknya nggak bersemangat gitu merespon apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Itu bagaimana orang tua menghadapi yang demikian? Tanya dirinya dulu. Oke. Okay. Udah berapa tahun lo melengos? Maksudnya orang tuanya? Iya. Oke. Okay. Untuk anak yang ngomong, ya kan nggak natap mata, Berarti anaknya merasa gak dihargai. Nyambi terus bawaannya. Bukannya ibu melengos juga sama HP-nya, sama yang lain-lainnya, ya kan? Ya. Jadi sekarang melengos gak terima. Kan itu cuma sekedar, kan pengasuhan adalah diturun-temurun kan, atau kita lagi membuat mengconditioning otak anak kita untuk melengos. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kita mau jawab, satu, minta maaf dulu, kedua, kedua baca bahasa tubuh. Oke. Oke, minta maaf dan baca bahasa tubuh. Nanti disambung lagi ya, dijelaskan lagi. Kita mau sambung dulu penelpon malam hari ini ya. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Pak Freddy ya. Pak Freddy, silakan Pak Freddy. Malam Ibu Pak Eli. Freddy. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Saya bangga punya nenek seperti ibu. Aduh, jadi terharu apa, Freddy? Ntar saya nggak bisa keluar benar, pintu. Benar, Ibu. Saya banyak membuat kesalahan ketika jadi bapak. Aduh, terima kasih, Pak. Tapi sekarang tetap jadi bapak, kan? Nggak berubah jadi ibu. Tetap, Ibu. Betul, saya penggiat. Saya salah seorang guru sekolah minggu, Ibu. Oh, iya, Pak. Baik. Dari baik. Tahun. Hampir 10 tahun saya. Wow, hebat sekali Bapak. Dekat-dekat. Jadi memang saya dulu punya kesalahan. Sama anak itu biasanya saya sering pukul. Tapi saya mau pukul, saya ribetin. Apa? Kalau saya mau. Boleh diulang Pak, boleh diulang? Pak, atau radionya ya Pak yang mesti dikecilin kali ya Pak? Enggak. Saya pukul bagian betis. Oh, oke. Kalau ada kesalahan. Iya Pak. Kemudian... sejak saya ini dengar itu, saya rubah. Pak, ketika saya, memang setelah saya temukan kalau kelakuannya itu berbahaya buat diri dia. Iya, Pak. Kemudian, 1-2 jam kemudian, saya ajak komunikasi. Saya berkata, ya, pertama, saya bilang, maaf, saya jelasin dulu kenapa saya marah. Lalu dia mengatakan, oh, ya, saya marah, papa marah gara-gara ini, gini, gini. Oke, papa minta maaf. Yeah. Ke depan gimana? Kita janji, kamu janji apa gitu loh. Baik. Yang paling susah karena saya belum bisa merubah istri saya. Apa tuh? Bagian apanya yang belum bisa dirubah? Kalau marah ya sama ibu tadi. Salah satu tapi... Udah. Wah, Mbak Ola tadi mewakili ya Pak ya? Mewakili tadi. Karena persis bagian banget gak sih Pak? Itu mewakili istri saya. Itu panjang sudah. Banget ya Pak? Kalau saya biasanya gak marah begitu. Saya ajak ngobrol dulu. Ya, Pak. Dan benar itu pelukan kita ke anak-anak itu memang mereka. Akhirnya saya sekarang anak saya yang nomor 2 itu mungkin lebih dekat dengan saya. Oh, udah pasti Pak, jangan-jangan semuanya tuh nanti. Iya. Tapi walaupun sebenarnya saya jujur ibu, anak saya yang keduanya adalah bukan anak kandung saya. Oke, terima kasih Pak. Ya, makasih ya Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Freddy. Senang ya, yang tadinya dulu suka mukul, sekarang udah enggak. Tapi, berapa banyak ayah yang mau menurunkan sedikit harga dirinya untuk meminta maaf kalau dia salah. Ayah tuh harga dirinya mahal banget ya. Ibu juga kadang-kadang. Gitu ya. Banyak juga ibu yang seperti itu. Saya ingin mau bilang, mari kita belajar dari Pak Freddy, oke? Oh, minta maaf itu punya makna satu. Ya, itu menurunkan marah. Yang kedua, ya, minta maaf itu anak jadi belajar, gila nyokap gue ya. Dia minta maaf ya sama gue ya, gitu. Wow, dia mulia banget ya, menurunin harga dirinya. Ya kayak presiden minta maaf sama AM, membebaskan, memaafkan Arsyad gitu loh. Terus yang ketiga. Kayak sekarang mulai terkesima ya. Nggak mau masuk ke topik itu. Yang ketiga, jadi anak belajar lain kali. Oh, kalau salah, minta maaf ya, karena nyaman di hati. Orang itu akan membuat aku ini membuat orang itu nyaman, sebagaimana aku dibuat nyaman oleh orang tuaku. Kalau marah minta maaf, ya kalau salah minta maaf. Nanti dia akan melakukan itu terhadap pasangannya. Oke. Mau ngapain? Enggak. Ini enggak. Ibu membaca aja lagi ya. Kan aku lagi baca bahasa tubuh Mbak Ola. Kayaknya lihat apa ada telepon masuk. Bahasa tubuhnya apa? Oh, gini. Bahasa tubuhnya adalah ini nyambung banget sama yang minggu lalu kita bahas. Bersama teladan. Dengan Ibu Win mengenai teladan gitu ya, kan. Ya, jadi kalau ingin memiliki anak-anak yang memiliki karakter yang baik, yang bagus gitu kan. Orang tua harus nyontohin gitu. Nah, balik tadi ke tadi ya. Jadi gitu, setelah tadi dia melengos apa segala macam di jadi ini yang kita mau bahas berikutnya, soalnya kata-kata saja kadang-kadang tidak lengkap terdengar, apalagi rasa yang ada di balik kata-kata. Nah, jadi sekarang gimana caranya dia melengos? Perasaannya apa coba? Nah, sekarang saya mengajak teman-teman, yuk baca bahasa tubuh, tebak perasaan. Mm-mm. Tebak aja dulu, Mbak, okay. Tebak, ya. Melengos, lihat dinding. Kalau lihat dinding dan melengos, itu perasaannya apa? Coba, Mbak, tebak dulu. Perasaannya ya, nggak peduli. Oke. Nggak care, kesel. Oke, okay. Yang kayak gitu, jangan nggak care, nggak peduli, okay. Itu bukan perasaan. Ya, rasanya apa? Kesel. Kesel, apa lagi? Muak ya. Muak, oke, okay. Apa lagi? Terus... gak suka. Oke, sampai situ dulu. Mm-hmm. Mbak Ola, kenapa ketika saya menanyakan bentuk perasaan apa yang ada pada seorang anak yang melengos dan lihat dinding, ya, buang muka atau diajak ibunya. Mbak Ola, nyari apa perasaannya, nebak apa perasaan itu gampang apa susah? Susah. Nah, kenapa susah? Kan udah jelas melengos. Ya, kenapa Mbak Ola susah? Ayo. Kenapa ya, susah? Susahnya... Karena apa Mbak Ola susah? Tuh kan saya jadi kena lagi, Din. Nah, ya, kan, karena gak punya waktu. Gak biasa, ya. Gak biasa. Jadi nah, kita ya. Gak biasa memperhatikan perasaan yang ada di balik perilaku. Okay. Gitu. Ini ya, jadi kita gak memperhatikan perasaan dia. Jadi selama ini dia kita membuat dia gak sengaja, Mbak, tidak berharga. Kita juga melengos, kita dengarkan Mbak, tapi kita tidak memperhatikan. You hear me but you not listen to me. Beda Mbak mendengarkan dan memperhatikan. Hear and listen ya. Ya. Jadi makanya dia dengar apa yang diomongkan, enggak perlu lihat Mbak. Kan enggak perlu lihat mama. Kan mama juga waktu ngomong sama aku, ayah ngomong sama aku, enggak memperhatikan aku. Ya kan? Jadi gitu loh, proses berulang. Giliran kita ngomong sekarang, anak mendengarkan tapi tidak memperhatikan. Mbak bagaimana jadinya sebagai orang tua? Pasti marah. Dulu anak gak bisa marah. Dia menyimpan perasaan demi perasaan, demi perasaan, demi perasaan. Sekarang begitu otaknya bersambungan, dia tunjukkan kita gak terima. Ya. Oke. Okay. Jadi sudah berapa lama ya kira-kira? Pernahkah apa yang terjadi? Nggak ada koneksi rasa antara ortu dengan anaknya. Jadi sekarang kalau Mbak orang tuanya susah, anaknya nggak menunjukkan peduli. Nggak ada koneksi rasa. Rasaku terlalu sering mama dan ayah abaikan. Widi, puitis banget ya. Bukan soal puitisnya, Bu. Ini emang banyak bergaul sama anak remaja sih. Jadi begitu. Rasaku banyak yang mama dan papa tidak perhatikan. Iya, giliran aku tidak perhatikan perasaan mama papa, mama marah. Marah, oke. Okay. Jadi, yuklah teman-teman ya. Bahasa tubuh bicara lebih lantang daripada suara. Bahasa tubuh tidak pernah berbohong. Jadi bacalah pesan yang dikirim anak-anak kita maupun pasangan kita lewat bahasa tubuhnya. Oke, okay. Bu Eli sebentar ya, okay. Ini ada yang menarik di SMS, benar kan? Sudah ada adik yang mau bergabung nih. Hai Nah. Ada Eza di balik papan. Hai Eza ya. Mama saya orangnya memang tergesa-gesa, Bu. Saya dan adik-adik saya merasa suka gak punya percaya diri yang baik gitu loh. Gimana kita harus menanggapinya? Eza di balik papan, Ibu. Menanggapi gimana tuh, maksud menanggapi iya, iya, karena akhirnya kayaknya gak pede nih, mau ngapa-ngapain juga gak pede, karena mama ngomongnya kepanjangan gitu. Buru-buru. Sebetulnya nak ya, tergesa-gesa itu semua kita nak, kita itu diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang tergesa-gesa. Wa kanal insana ajula, bagi yang muslim ya. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa, tapi sebetulnya tergesa-gesa itu bisa disiasati. Sekarang, kenapa ketawa? Bikinnya tergesa-gesa. Jadi ngaku ya? Dari bikinnya tergesa-gesa. Ya mungkin gitu kan. Dari bikin tergesa-gesa, terus akhirnya lahirnya juga tergesa-gesa. Jangan ikutan ketawa semua netizen. Soalnya emang begitu. Baiklah. Okay. Jadi nak, sekarang Eza dan anak-anak ibu yang lain yang mendengarkan acara ini, cari waktu yang baik ya nak ya, duduk sama mama di sampingnya, pegang tangan beliau atau dengkulnya atau apanya, bilang mama, iramanya begitu. Aku boleh nanya nggak? Ya. Terus kalau anak ibu ya, iya, kenapa? Mama kenapa sih suka buru-buru? Ya emang kan waktunya sempit. Emang kan pagi-pagi harus begini. Gitu ya. Nah itu mama ngomongnya aja juga terburu-buru ya. Ya enggak emang kenapa? Ada apa sama kamu? Ada apa? Enggak gini mah ya. Maaf ya ma. Mama tahu enggak apa akibatnya terhadap aku sama adik karena mama suka buru-buru. Gitu. Jadi saya selalu mengundang menggunakan kalimat bertanya karena kalimat bertanya Ezra sayang membuat seseorang harus menjawab. Ya enggak sih, Nak? Betul. Habis menjawab, untuk menjawab itu dia harus berpikir. Untuk berpikir dia harus memeriksa dirinya. Jadi timbullah kesadaran diri. Jadi yang dipentingkan tuh itu. Sehingga mama sadar diri. Dia tidak perlu merubah atau menjawab pertanyaanmu sekarang, Nak. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan ke depan. Jadi kamu maunya gimana? Enggak. Kalau aku boleh berharap ya, Mah, ya. Kalau lain kali mama ngomongnya pelanan dikit, boleh enggak, Mah? Jadi enggak cepet-cepet gitu aku stres. Ya. Gitu, jadi ya? Baik-baik nadanya rendah. Karena seorang anak kalau bicara sama orang tuanya harus merendahkan diri. Oke. Begitu tinggi ego orang tua juga pasti akan memuncak akan, gitu akan, ya. Iya, iya. Oke. Jadi sekarang kita balik lagi, teman-teman smart listener. Waktu berjalan terus, berlari. Baca pesan yang dikirimkan anak lewat tubuhnya, tebak, jangkau rasa, namain. Kelihatan sama mama, kamu masih kesel banget ya sama mama ya, Nak? Anak diem, kan kalimat bertanya. Terus dia mulai lihat ibunya pelan-pelan. Enggak. Kalau enggak, kamu boleh enggak lihat mama sebentar, mama mau bicara sama kamu, Nak? Ya, terus dia mulai lihat. Ya, jadi bisa salah tebakan kita, bukan kesel. Enggak, aku enggak kesel. Aku lagi marah aja. Oh, marah. Kamu marah sama mama, Nak? Enggak. Saya baru menghadapi seorang anak buat umur 16 tahun yang sangat mengejutkan jiwa saya, Mbak. 16 tahun tidak bisa mengucapkan satu kata pun ketika ditanya. Satu setengah jam. Segitunya saya enggak tahu apa yang terjadi. Dia cuma, jadi kamu marah sekali ya? Gitu. Tidak bisa berkata. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi sama anak ini. Termasuk dalam wawancara sekolah, dia gak bisa berkata-kata. Saya menangis, jiwa saya menangis. Ya, sekarang di Indonesia ada anak yang seperti itu, yang mungkin tidak pernah dibaca bahasa tubuhnya. Dia gak bisa, mulutnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Wow. Itu yang paling hebat. Seseram itu ya, kalau sampai orang tua mengabaikan perasaan dan tidak mendengarkan perasaan anak ya. Bu Eli, kita harus break dulu ya. Dan kita masih punya kesempatan satu sesi lagi nanti untuk kita coba membahas sedikit lagi dan kemudian ke SMS ya. Baik, smart listener, kami akan segera kembali. Jadi tetaplah dalam Smart Parenting. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Ya baik, smart listener, kita sambung lagi ya perbincangan dalam smart parenting. Dan tadi sedikit lagi sebelum kita ke SMS, Bu Eli mau melengkapi penjelasannya. Silakan ya, Bu Eli. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, ngomongnya cepetan dikit ya karena waktu itu sedikit. Yang penting sekarang baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Jangan takut salah, ya marah ya Nak, kesel ya gitu ya. Jangan takut salah karena kalau yang salah yang punya perasaan akan betulin. Dalam hati dia tahu enggak, dia bilang apa? Gila nyokap gue tahu lo perasaan gue itu. Karena berarti udah lama sekali ya kita gak menyapa itu. Jadi dengan membaca bahasa tubuh, mendengarkan perasaan, dan akhirnya lama-lama keluar misalnya gini. Oh, adik kayaknya kesel banget ya sama mama. Hah? Dia tahu perasaan gue. Enggak kesel. Sambil bingung ya. Sejak kapan nyokap gue tahu perasaan gue gitu. Sejak kan? Kapan diperhatiin ya, kapan diperhatiin. Enggak marah. Oh, marah sama mama ya. Enggak, aku lagi sebel banget sama temanku. Nah, keluar tuh mbak semua. Oh, kamu sebel sama temanmu. Terus aja kata-kata perasaan ya. Soalnya aku terganggu banget sama dia. Kenapa sih aku dikata-katain lewat Facebook? Nah, jadi sebetulnya apa yang sedang kita lakukan teman-teman? Kita lagi bikin got, saluran emosi negatif. Supaya emosi itu ngalir. Jadi anak kita menjadi rilis, dia merasa berharga ya. Dia membuat jadi bisa berpikir selanjutnya, gak usah kita yang memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena kita telah mengelola emosinya. Permasalahannya adalah, sudah berapa lama Anda tidak mengelola emosi anak Anda di dalam rumah? Itulah mengapa sebetulnya anak Anda seharusnya lebih cerdas. Kenapa teman-teman? Karena cerit ya, yang matang itu pusat perasaan duluan. Kalau pusat perasaan terganggu dari kecil, yang seperti saya sampaikan, motivasi terganggu, kemampuan berpikir terganggu, makan minum dan semuanya terganggu. Anak stres, merasa tidak berharga, berpikir terhambat dan pelupa. Kita marah lagi. Bagaimana masa depannya? Gak pernah ada dialog jiwa. Kita membesarkan anak kita tergesa-gesa. Jadi saya mau bilang, lazy mind diproduksi dari rumah kita. PR less, games dan gadget. Ya, jadi tahu kenapa wajah pemuda dan remaja kita begitu sumpeknya? Ya, nampak sekali ketika mereka berdemo atau tawuran. Ya, itu emosinya luar biasa. Tahu mengapa mereka sangat emosional, memiliki energi merusak yang luar biasa sampai bunuh orang? Ya. Kejahatan seksual, suka sama suka, karena tumpukan emosi mereka berlapis-lapis bertahun tidak pernah dikelola oleh orang tuanya. Ngeri banget ya, rumahnya. Ngeri banget ini kalau misalkan perasaan anak tidak dikelola dan tidak didengarkan. Ya. Bu Eli, kita terbatas banget waktunya, kita mau sambut dulu penelpon ini ya. Oh, okay, ada Pak Sabto di Balikpapan. Selamat malam Pak Sabto. Malam Pak Sabto. Selamat malam Bu Eli. Iya, baik. Silakan Pak Sabto. Ya. Saya memberikan testimoni mengenai topik yang diberikan oleh Pak Bu Eli ya. Baik, terima kasih. Kemarin malam itu anak saya Alistair Toti, 17 tahun, sedang kuliah di UGM, telepon mamanya. Laki-laki perempuan Pak? Laki-laki. Laki-laki ya. Jadi bertanya kepada mama, papa lagi apa gitu. Biasanya kalau malam itu memang saya lagi cuci mobil, jadi cuci mobil gitu, ada apa gede gitu. Enggak, adik mau izin dari Jogja ke Jakarta karena pacarnya sedang koma gitu ya. Dia takut karena saya selalu mengirim bahwa sekolah itu nomor satu dan pacaran itu nomor sekian ratus kali. Ya, itu message yang saya kirim dari tubuh saya, bahkan di kamarnya itu saya tempelkan piagam prestasi akademik saya dari SD sampai perguruan tinggi gitu. Jadi mereka itu sangat berusaha untuk bisa belajar gitu ya. Yep. Meninggalkan kuliah itu berat sekali bagi saya gitu ya. Yep. Nah itu kemudian dia didorong mamanya untuk bicara dengan saya. Akhirnya saya bicara ya. Bilang begini, ya udah adik boleh pergi. Ya kapan gitu. Gak usah mikir tiketnya kok Pak, karena mau dibeliin dari ibunya pacarnya. Saya bilang gak usah, papa aja yang beli, kita jangan ngerepotin orang yang sedang sedih gitu ya. Iya betul. Terus habis itu dia telepon mamanya lagi, alhamdulillah adik diizinkan, bahkan dibeliin tiket oleh papa ya. Meskipun message saya tidak salah menurut saya, tapi yang ditangkap anak adalah bahwa itu tidak bisa ditawar-menawar, padahal dalam hal ini kan kasus dia itu kemanusiaan sebetulnya ya. Betul Pak. Dan bagi saya itu masih tetap ditawar dengan kasus yang seperti itu. Mohon konfirmasi Bu Eli, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sabto. Iya. Silakan Bu Eli. Jadi memang kita gitu loh, enggak harga mati buat aturan. Angka-angka Bapak yang Bapak tempelkan itu untuk memotivasi anak. Tapi kan hidup up and down ya Pak. Dan Bapak Ibu semuanya smart listeners. Di mana saat anak kita butuh, disitulah saatnya kita menunjukkan cinta kasih dan perhatian. Ya, kita berikan pada saat dia butuhkan dalam takaran yang cukup. Terima kasih Pak Sabto. Baik, kita coba ke Pak Anas. Sorry ini ya, saya coba bacakan SMS dengan cepat. Nanti mungkin Ibu Eli bisa simpulkan langsung ya. Baik. Mohon maaf kita nggak bisa bahas satu persatu ini. Iya. Ada Mbak Titin, Ibu Titin di Banjarmasin yang bertanya, kalau mau ikutan Juwita, komunitas Juwita gimana Bu? Gitu kan. Okay. Lalu kemudian ada ini mohon maaf namanya nggak ada, tapi dia cerita bahwa dulu beliau ini adalah ibu yang sibuk dengan urusan berjualan, usaha, tidak begitu mengikuti perkembangan anak gitu ya. Tahu-tahu anaknya udah pada besar semua. Gak sadar tuh. Setelah dua anak bisa mendampingi dan membimbing mereka dengan baik. Oh Ibu Tin. Nah, somewhere katanya anak-anaknya pengen nikah cepat, tapi dia yang gak siap gitu ya. Karena sayangnya beliau gak sebutkan usia berapa. Bener, karena gak bisa menerima calon menantunya. Wow. Oh, oke. Okay. Yang XX beginilah begitu ya. Apa yang saya harus lakukan, Bu? Saya merasa bersalah juga karena tidak pernah saya Oke, enggak apa-apa. Oke, okay, pokoknya hmm. jadi gini, hasilnya adalah setelah tidak memperhatikan anak-anak, anaknya udah besar, Monica, ibunya enggak suka dengan calon menantunya, ya. Ya. Hmm. Terus kemudian ada Pak Anas, anak saya umur 10 tahun dan 16 tahun. Hmm. Sifat laki perempuan. Ini enggak disebutin ya. Teman-teman ya. Sebentar, Mbak, ya. Teman-teman, kalau kita nanti ada panjang umur ketemu lagi, tolong ya kalau menyebutkan anaknya sebutkan usianya dan jenis kelamin. Jenis kelamin. Baik. Hmm. Terus, Mbak. Anak saya umur 10 tahun dan 16 tahun, sifat saya tergesa-gesa sudah puluhan tahun, Bu. Ini yeah. bahkan diturunkan oleh orang tua saya. Iya. Gimana setuju. Saya harus memulai untuk lebih tenang dan sabar menghadapi anak-anak kita, terutama pada saat saya repot, capek gitu. Soalnya kebiasaan saya kalau lagi repot tuh marah-marah gitu. Oh, ini ternyata Bu Ana, ya. Oke. Okay. Oke, okay, Bu Eka di Cilengsi. Saya tinggal dengan tante, punya adik sepupu remaja, sama banget gitu dengan ilustrasi yang tadi ibu sampaikan katanya gitu. Dampaknya adalah adik sepupu saya malah jadi cuek dan tidak terbuka. Ya, gak suka dengan situasi di rumah dan sering pulang malam. Bagaimana menghadapi yang seperti inilah kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Okay. Baik. Dirangkum ini kayaknya jawabannya. Jadi tergesa-gesa sehingga gak pede tadi udah ya Pak Eza ya. Ibu Ana dulu ya, dari 10-16 tergesa-gesa, bagaimana kita bisa tenang dan sabar terutama pada saat capek dan repot. Bu, tarik nafas sebentar, berhenti dari kesabaran kecapean itu atau kerepotan itu, menghadap anak, panggil anak dekat ke kita, sentuh bahagian tubuhnya, kepala atau bahunya, bilang, kamu butuh, dengan tempo suara begini, kamu butuh jawaban mama sekarang atau boleh ditunda, gitu ya. Nah, kalau enggak bilang karena mama lagi tegang banget, oke? Okay? Boleh enggak nanti jam 10, jam berapa yang ibu bisa? Sabar ya nak, jadi enggak harus meletup-letup. Ya, oke. Okay. Yang kedua, Ibu Juwita, Bu Titin. Bu Titin, mohon maaf ya, kita barusan ngobrol sama Mbak Ola, mungkin Smart FM dan Yayasan Kita dan Buah Hati akan bikin program seperti Juwita, karena Juwita adalah jaringan untuk ibu wanita tunggal itu di Kedah, Alor Star, Malaysia. Mohon maaf ya. Terus ibu yang sibuk usaha dan besar, tiba-tiba anaknya, ya itu gede. Kita suka gak sabar ya, gak sadar anak kita nikah cepat. Ibu sayang, gitu Bu ya, pertama minta maaf. Kedua Bu, pakailah dua kuping daripada satu mulut yang selama ini jarang ibu gunakan. Tolong dengarkan dari anak ibu kenapa dia menikah cepat. Karena Bu, besar kemungkinan yang anak-anak yang minta nikah cepat ya, adalah karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dan ikan dan memberikan kasih sayang, gitu. Jadi kemudian tanyakan, kenapa dia suka sama perempuan atau lelaki itu? Lalu ibu memberikan pendapat, coba buka diskusi dan lihat di mana kekurangannya. Sebab Bu, Pak, ya, yang mau menikah itu bukan Anda, anak Anda. Oke? Terus yang sepupu tadi, coba baca bahasa tubuhnya, dengarkan, jadilah pendengar yang baik. Bikin saluran emosi. Oke, dibuat got ya. Baik, Ibu, ini sudah di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Smart Parenting. Apa catatan-catatan khusus secara singkat mungkin malam hari ini bisa Ibu sampaikan supaya kita sebagai orang tua bisa tidak bicara tergesa-gesa tapi mau mendengar? Iya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan ya, kalau kita ingin melahirkan anak-anak yang pandai mengelola emosinya ketika dewasa, mari kita mulai dari mengelolanya di dalam rumah. Alangkah indahnya bila kita pulang atau lelah, suatu waktu anak kita akan menyapa, kelihatannya mama atau ayah capek sekali ya. Saya ingin menyampaikan Mbak, ada beberapa kegiatan terbuka. Boleh? Boleh. Oke, secara singkat. Singkat saja ya. Dampak Tekno 6 November dengan narasumber Ibu Diah Karim di Auditorium Menara 165. Di 8 November PDB. Ya, diperangkan namanya saya gitu. Lain dikit kali ya. Juwiti. Baik, semoga senang, mudah-mudahan perbincangan kami malam hari ini bisa menginspirasi. Dan kalau Anda ingin, Anda punya usulan topik apa yang mau kami bahas, silahkan juga kirimkan ya. Dan usulkan kira-kira topik yang mau dibahas di Smart Parenting apa ya. Bu Eli Risman, terima kasih untuk hadirannya malam hari ini. Semangat selalu dan sehat selalu untuk Ibu ya. Kita ketemu pekan depan ya Ibu ya. Insya Allah. Anda yang tidak mendengarkan kami secara utuh, silahkan dengarkan siaran ulangnya di hari Minggu jam 10 pagi. Dan akhirnya saya Ola Nurlija. Saya Eli Risman. Mari kita bangun generasi cerdas. Telah Anda ikuti Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Nantikan kembali Smart Parenting setiap Rabu jam 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Smart FM.